ومعاذ بن جبل من شباب الصحابة الكرام. Dan Mu'adz bin Jabal termasuk dari kalangan para pemuda, para sahabat yang mulia. ومن علمائهم الكبار. Dan termasuk di antara ulama besar mereka. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beliau bahwa umatku yang paling mengerti tentang perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa qala lahu ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tad'anna an taqula dubra kulli salatin. Maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan pada setiap penghujung salat. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Untuk senantiasa mengucapkan Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepada-Mu dan bersyukur kepada-Mu dan baik dalam melakukan ibadah kepada-Mu. Walamma ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, qama liyuwaddi'ahu 'inda safarih, maka beliau berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal pada saat beliau akan melakukan perjalanan safar. Fabaka Mu'adz radhiyallahu anhu li firaqihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz pun menangis karena beliau akan berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahtaranahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendekatnya. وقال له يا معاذ لا تبكي إن هذا البكاء من الشيطان. Maka Nabi mengatakan kepadanya, wahai Mu'adz, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya tangisan ini dari syaitan. لقد كان ذلك اللقاء الأخير بينهما. Dan itu adalah merupakan pertemuan yang terakhir di antara keduanya. ذهب معاذ إلى اليمن. Di mana Mu'adz berangkat ke negeri Yaman. ومات النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ودفن ولم يره معاذ بعد ذلك. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat di kota Madinah dan dikuburkan dan Mu'adz bin Jabal tidak lagi melihatnya setelah itu. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا ومعلما وأميرا. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai seorang dai dan sebagai seorang pengajar sekaligus sebagai seorang gubernur pemimpin di negeri tersebut. Wa huwa syabun, dan dia ketika itu masih seorang remaja. Fi muqtamali 'umri, fi awwali 'umrihi wa zahrati shababihi, dan beliau ketika itu di awal-awal usianya dan di masa keemasan keremajaannya. وأرسل معه أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus bersamanya Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah bin Qais. ووصاهما النبي صلى الله عليه وسلم بوصية عظيمة لجميع الدعاة من بعده. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada keduanya dengan wasiat yang agung yang itu ditujukan kepada seluruh para dai setelahnya. Fasma'uha ya du'at as-sunnah fi kulli makan. Maka hendaknya kalian mendengarkan wasiat ini wahai para dai menuju kepada sunnah di setiap tempat. Fasma'uha ayuhal asatidah wal mudarrisun. Dan hendaknya kalian mendengarkannya wahai para ustaz dan para pengajar. Ta'allamuha wa'malu biha. Dan pelajarilah lalu kemudian amalkanlah. Qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bashshira wa la tunaffira. Hendaknya kalian senantiasa membawa berita gembira dan jangan membuat manusia lari dari agama ini. وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا. Dan hendaknya kalian senantiasa memberi kemudahan dan jangan mempersulit. وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا. Dan hendaknya kalian senantiasa akur dan jangan kalian berselisih. Rawahu al-Bukhari an wa Muslim min hadith Anas. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadith Anas. هذه الوصايا الثلاث العظيمة. هي وصية أقوم إني. يجب على كل داع إلى الله تعالى أن يتمنى أن يطبقها. واجب bagi setiap داعي yang mengajak manusia kepada jalan Allah untuk senantiasa mengamalkannya. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كان إمام مسجد جماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau dahulu adalah seorang imam masjid yang ada di satu jamaah masjid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-isha. Maka beliau biasa mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya. ثم يرجع إلى مسجد قومه وحجه فيصلي بهم. Lalu kemudian beliau kembali ke masjid kaumnya dan ke masjid kampungnya, lalu kemudian beliau mengimami solat bersama mereka. فتكون له فريضة نافلة ولهم فريضة. Dan solat tersebut menjadi sunnah bagi Mu'adz dan solat wajib bagi para makmumnya. وذات ليلة صلى بهم العشاء بالبقرة فأطال. Lalu suatu ketika Mu'adz bin Jabal memimpin solat isya dengan membaca surah Al-Baqarah sehingga beliau memanjangkan solatnya. فاشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Maka ada seseorang yang mengadukan hal tersebut kepada Nabi صلى الله عليه وسلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقوم بالناس ويرفق بهم. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada beliau bagaimana cara mengimami manusia dan senantiasa berlemah lembut dengan mereka. Faqal afattanun anta ya Mu'adz thalath marrat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau juru fitnah wahai Mu'adz? Dan beliau mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Shalli bisyamsi wa duhaha wal layli idza yaghsha. Maka apabila engkau mengimami manusia, maka salatlah dengan membaca wasyamsi wa duhaha wal layli idza yaghsha. Fa arsyadahu ila hadhihi as-suwar intisar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing beliau untuk membaca surah-surah yang pendek ini. فامتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم. Maka beliau pun melaksanakan apa yang menjadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. تبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. وقال له انك تاتي قوما اهل كتاب. Dan beliau mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum yang mereka dari ahlul kitab. لأن في ذلك الوقت كان في اليمن يهود ونصارى. Sebab pada masa itu di negeri Yaman mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan Yahudi dan Nasara. فهم أهل الكتاب. Maka mereka adalah ahlul kitab. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأمرين فيما ذكر أهل العلم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada beliau tentang hal tersebut karena 2 perkara sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Al-amr al-awwal liyasta'id lahum idza kanat 'indahum shubahun birradd 'alayha min al-Qur'an was-sunnah. Perkara yang pertama Nabi memberitakan kepada Mu'adz demikian agar Mu'adz radhiyallahu taala anhu menyiapkan dirinya untuk membantah syubhat-syubhat yang datang dari mereka, maka beliau telah menyiapkan sebelum tibanya ke negeri Yaman tersebut, beliau membantahnya berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Wal amr tsani hatta yantabiha fala yanshaghila bima 'indahum min al-akhbar wal qisas amma jaa lahu min ad-da'wati wa at-ta'lim. Kemudian perkara yang kedua, agar kemudian Mu'adz bin Jabal berhati-hati dan tidak menyibukkan diri untuk mendengarkan apa yang datang dari mereka dari berbagai macam berita dan kisah-kisah yang menyibukkan beliau dari menyampaikan dakwah dan mengajarkan ilmu kepada mereka. هذه الوصية في كل داع إلى الله عز وجل. Dan wasiat ini itu adalah merupakan wasiat bagi setiap dai yang mengajak kepada jalan Allah. An yataqwa fil ilmi liyahtajj bihi. Agar kemudian seseorang menguatkan dirinya dengan ilmu agar dia senantiasa menjadikannya sebagai hujjah. Wa yarudda asy-syubah syubah ahli al-batil. Dan dengannya dia membantah syubhat-syubhat yang datang dari ahlul batil. Wa an la yanshughila bil qisasi wal hikayati wa gharib ar-riwayat an ta'lim an-nas ad-din. Dan jangan dia menyibukkan diri dengan menyampaikan berbagai macam hikayat-hikayat dan kisah-kisah serta hadis-hadis yang gharib yang menyebabkan dia lalai untuk mengajarkan agama ini kepada manusia. بل يعلم الناس عقيدتهم وعبادتهم والحلال والحرام. Namun hendaknya seseorang mengajarkan kepada manusia ini akidah mereka, tata cara ibadah mereka, demikian pula yang berkaitan dengan perkara yang halal dan haram. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد. Berkata Al-Imam Abdul Rahman bin Hasan Abu Syekh dalam kitabnya Fathul Majid. An jaddihi Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dari kakeknya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala kana la yuhibbu an yuqra'a 'ala an-nasi illa ma yanfa'uhum fi 'aqidatihim wa dinihim. Bahwa beliau mengatakan beliau tidak menyukai untuk membacakan sesuatu kepada manusia kecuali dalam perkara-perkara yang memberi manfaat tentang agama mereka. وَتَعْلِيمِهِمْ عِبَادَاتِهِمْ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. Dan mengajarkan kepada mereka perkara-perkara ibadah mereka, demikian pula yang berkaitan dengan halal dan haram. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُتُبِ الَّتِي تَصُدُّهُمْ عَنْ ذَلِكَ. Dan beliau melarang mereka untuk membaca kitab-kitab yang dapat menghalangi mereka dari mendapatkan hal-hal tersebut. Fimithlil kutub al-wa'adiyah Ibn al-Jawzi mathalan. Seperti kitab-kitab yang berisi nasihat karya Ibn al-Jawzi misalnya. Kattabsirati wal-mur'ish wa ghairiha. Seperti kitab al-tabsirah dan al-mur'ish dan yang lainnya. Lima fiha min as-sadd an ta'allumi ad-din. Karena hal tersebut menyebabkan seorang terhalangi dari mempelajari apa yang terdapat di dalam agama ini. Wa ihtimaliha 'ala ma la yanbaghi i'tiqaduh. Dan disebabkan karena pada hikayat-hikayat tersebut ada perkara-perkara yang terkandung di dalamnya sesuatu yang tidak sepatutnya untuk dia dijadikan sebagai akidah. Rahimallahu ulaika al-ulama an-nasihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati para ulama tersebut yang senantiasa memberi nasihat. Kaifa law ra'u al-yawm ma yashghalu an-nas 'an ta'allum al-halal wal-haram. Bagaimana kalau seandainya mereka itu melihat apa yang menyibukkan manusia di hari-hari ini dari mempelajari perkara-perkara halal dan haram. Min anwa'i as-suhufi wal majallati wal aflami wal akhbari wa ghairi dhalik. Dari berbagai macam jenis koran, demikian pula majalah, demikian pula berbagai macam jenis film dan yang lainnya. Fayadhhabu junnul waqti al-muslim fi ma la yanfa'. Sehingga mayoritas waktu seorang muslim terhilang begitu saja dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat. La, bal fi ma qad yadhurruhu fi 'aqidatihi wa dinihi. Dan bukan itu saja, bahkan dapat menimbulkan kemudaratan terhadap akidahnya dan terhadap agamanya. Fal yantabihi al-muslim wal muslimah. Maka hendaknya berhati-hati seorang muslim dan muslimah. Lil hifadhi 'ala al-waqti wal 'umr. untuk senantiasa menjaga dan memelihara waktu dan umurnya. فالعمر نعمة من الله وذكرى للعبد. Umur adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai zikra bagi para hamba. قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian yang seharusnya seseorang mengambil peringatan dari peringatan-peringatan yang datang kepadanya dan telah sampai kepada kalian pemberi peringatan itu. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara. Dan termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang umurnya ia habiskan untuk apa? أصحاب الأقلام والأوراق يكتبون أو لا يكتبون؟ Yang memegang pena dan kertas mereka menulisnya. فأصحاب الأقلام والأوراق يكتبون إن شاء الله وأصحاب الجوالات لا ينشغل بها ولا يصورون. Yang memiliki pena dan kertas mereka insya Allah menulis. Dan yang memiliki HP maka mereka tidak tersibukkan dengan HP-nya dan tidak melakukan pemotretan. Qala sallallahu alaihi wasallam innaka ta'ti qauman ahla kitab. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau mendatangi satu kaum dari ahlu kitab. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Maka hendaknya yang pertama kali yang engkau mengajak mereka kepadanya, شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, adalah mempersaksikan لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِلَى أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهُ. Dan di dalam riwayat yang lain, hingga mereka mentauhidkan Allah. وفي رواية ثالثة وكلها في صحيح البخاري إلى أن يعرف الله. Dan di dalam riwayat yang ketiga dan seluruh riwayat itu terdapat dalam Sahih Bukhari, disebutkan dengan lafaz hingga mereka mengenal Allah. والثلاث الروايات معناها واحد. Dan ketiga riwayat tersebut maknanya sama. فَمَعْنَى شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَنْ لَا يُعْبَدَ إِلَّا اللَّهِ. Maka makna dari persaksian لا إله إلا الله bahwa Allah Azza wa Jal, bahwa tidaklah disembah kecuali Allah Azza wa Jal. وَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَهُوَ قَدْ عَرَفَ اللَّهَ. Dan orang yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya, maka sungguh dia telah mengenal Allah. Fa ukmilu lakum alhaditha thumma a'udu ila awwalih. Maka saya ingin menyebutkan secara sempurna hadis ini, lalu kemudian saya akan kembali ke awalnya. Qala fa innahum ata'u laka bidzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka telah mengucapkan atau menaatimu dalam perkara itu, fa'alimhum anna Allah aftaraba 'alaihim salawat fil yawmi wal laila. Maka beritakan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka untuk menegakkan salat lima waktu dalam sehari semalam. Fa innahum ata'u lidzalik. Maka apabila mereka menaati hal tersebut, فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan zakat pada harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim. Yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dikembalikan harta tersebut kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Wattaqi da'watal mazlum. Dan berhati-hatilah kamu dari doa orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Azza wa Jalla. Fashtamal hadha alhadith ala thalathati usul. Maka hadis ini mengandung tiga prinsip. Asl tauhid al-ibadah. Yang pertama tentang asal tauhid ibadah. Wa asl al-qiyam bi arkan al-islam min as-salati waz-zakati wa ghairihima. Dan yang kedua tentang prinsip dari menegakkan salat dan zakat yang itu termasuk dari rukun-rukun Islam dan yang lainnya. Wa aslun fi muamalati an-nas bil 'adli wa tahrim dhulmihim. Dan prinsip yang ketiga dalam hal bergaul dengan sesama manusia dengan senantiasa bersikap adil dan tidak menzalimi mereka. Fala yajuzu dhulmu ahadin bihalin walau kana kafira. Maka tidak diperbolehkan seseorang melakukan kezaliman kepada seorang yang lain dalam kondisi apapun walaupun orang itu adalah seorang yang kafir. Walau kana al-mazlum kafiran ajaba Allah da'watah. Meskipun orang yang teraniaya, yang terzalimi itu kafir, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Narji'u ila awal hadha al-hadith. Maka kita kembali kepada awal dari hadis ini. Qala falyakun awwal ma tad'uuhum ilayh. Di mana Nabi mengatakan hendaknya yang pertama kali yang engkau serukan kepada mereka. Fa awwalu da'watir rusul. Maka yang awal dari dakwah dan ajakan para rasul ad-da'watu ila ifradillahi bil ibadah kulliha adalah ajakan untuk senantiasa menyendirikan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah dan seluruh ibadah hanya untuknya. Kad'ai wadh-dhabhi wan-nadri wat-tawakkul. Seperti berdoa, menyembelih, bernazar dan bertawakal. فدعوة التوحيد دعوة جميع الرسل. Maka dakwah tauhid ini adalah merupakan dakwah seluruh para rasul. وقوله فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يعرفوا الله. Maka ucapan beliau atau sabda beliau yang pertama kali yang dengannya engkau mengajak mereka adalah hingga mereka mengenal Allah. Ma'rifatullah huna ma'rifatan. Yang dimaksud ma'rifatullah, mengenal Allah di sini adalah dua macam pengenalan. Al-ma'rifatul ula ma'rifatu istiqaqihi lil-ibadati wahdahu la syarikalah. Pengenalan yang pertama adalah mengenal bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi semata. Fala yastahiqqu ahadun al-ibada ma'a Allah. Maka tidak ada hak bagi yang lain untuk diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. La nabiyyun mursalun wa la malakun muqarrabun wa la man dunahuma. Tidaklah seorang nabi yang diutus dan tidak pula diibadahi seorang malaikat yang dekat dari sisi Allah dan tidak pula yang lebih rendah kedudukannya. Wa qad abtala Allah ibadat ghairihi ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang kebatilan beribadah kepada selainnya. Fi ayatin katsiratin min al-Qur'anil Karim. Di dalam ayat yang banyak dari Al-Qur'anul Karim. Wa bayyana anna tilka al-ma'budat la tastahiqqu shay'an min al-ibadah. Dan Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa berbagai macam sesembahan-sesembahan tersebut tidaklah berhak untuk diberikan satu jenis ibadah apapun. Fa'akhbara annahu ta'ala al-khaliq wahdah wa ghayruhu makhluq. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa hanya Dialah yang menciptakan, adapun yang lainnya mereka adalah hamba yang diciptakan. Al-Khaliq huwa al-mustahiq lil-ibadah. Maka yang menciptakan Dialah yang berhak untuk diibadahi. Wal-makhluq mahma kanat manzilatuhu 'inda Allah fala yajuzu an yu'bada ma'a Allah. Adapun makhluk, bagaimanapun kedudukan dia di sisi Allah, maka tidak diperbolehkan untuk diibadahi bersama Allah. Alladzina ya'buduna asy-syamsa wal qamara wal kawakib. Orang-orang yang menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Alladzina ya'buduna al-malaikata wal jin. Orang-orang yang menyembah para malaikat dan jin. Alladzina ya'buduna as-salihin min al-anbiya'i wal-awliya'. Orang-orang yang menyembah orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi dan para wali. Kulluhum lam ya'rifu Allah. Mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Law 'arafuhu haqiqatan la'abaduhu wahdah. Kalau seandainya mereka benar-benar mengenal Allah secara hakikatnya, niscaya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum 'abadu makhluqin. Dan mereka semuanya menyembah para makhluk. Wal makhluq la yashlu an yu'bad. Dan yang namanya makhluk tidak sepantasnya untuk disembah. Alladhi ya'budu an-nabiyya aw al-wali. Orang yang menyembah nabi atau menyembah wali. Qul lahu hal hadha khaliqun am makhluq. Katakan kepadanya, apakah orang ini pencipta ataukah dia makhluk yang diciptakan? Idza qala innahu khaliqun faqad kadzaba wa kafara wa ad'a khaliqan ma'a Allah. Apabila dia mengklaim bahwa yang dia sembah itu adalah pencipta, maka sungguh dia telah kafir dan dia dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala wala budda an yaqul innahu makhluq. Dan kalau dia mengatakan dan itu harus dia katakan bahwa yang disembahnya itu adalah makhluk. Faqul lahu idzan la yashlu lil ibadah illa al khaliq subhanahu wa taala. Maka katakan kepadanya, jika demikian maka yang namanya makhluk tidak sepantasnya untuk diibadah. Yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan, namun hendaknya kalian sujud kepada yang menciptakan mereka seluruhnya. Faqala ta'ala 'anil awthan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang berhala-berhala yang disembah dari selain Allah, yang artinya bahwa mereka tidak mampu menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka adalah makhluk yang diciptakan. Qala ta'ala wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaba. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan dia yaitu seorang nabi tidaklah memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Arbaban ay alihatan ma'budin. Yang dimaksud arbab yaitu ilah atau sesembahan-sesembahan. Wa la ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaba. Limadha? Dan di dalam ayat tersebut disebutkan dia tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan para malaikat, para nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Mengapa demikian? Qala ta'ala ya'murukum bil kufr ba'da id antum muslimun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya yang artinya, apakah mungkin dia memerintahkan kalian untuk melakukan kekafiran setelah sebelumnya kalian menjadi orang-orang muslim. فدلت الآية أن على أن عبادة الملائكة والنبيين كفر. Maka ayat ini menjelaskan bahwa beribadah kepada para malaikat dan beribadah kepada para nabi merupakan bentuk kekafiran. كما أن الله تعالى نفى عن المعبودين من دونه الرزق. Sebagaimana Allah Azza wa Jal telah menafikan dan meniadakan dari orang-orang yang disembah dari selain Allah tersebut kemampuan mereka untuk memberi rezeki. فالرازق هو المستحق العبادة. Maka yang memberi rezeki itulah yang berhak untuk diibadahi. قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله عز وجل berfirman, الله عز وجل yang artinya الله عز وجل yang menciptakan kalian dan yang memberikan rezeki kepada kalian dan yang menghidupkan kalian lalu yang mematikan kalian. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ Dan demikian pula dalam firman-Nya disebutkan, apakah ada di antara sekutu-sekutu yang kalian jadikan sebagai yang disembah dari selain Allah, apakah mereka mampu melakukan sesuatu? Subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Al-Raziqu wal-Khaliqu wal-Mudabbiru بالإحياء والإماتة هو الله المستحق للعبادة. Maka yang menciptakan dan yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, dialah yang berhak untuk diibadahi. فمن طريقة القرآن العظيمة في إبطال عبادة غير الله. Dan termasuk di antara metode yang agung dari Al-Qur'anul Karim di dalam menjelaskan kebatilan beribadah kepada selain Allah. Bayanu annaha la takhluqu wa la tarzuqu wa la tamliku al-ihya'a wal-imata. Yaitu adanya penjelasan bahwa sesembahan-sesembahan dari selain Allah tersebut tidak mampu menciptakan, tidak memberi rezeki, dan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan. Wa laysa fi hadha ihanatun lil-salihin min ibadillah. Dan perkara ini bukanlah di dalamnya terdapat bentuk penghinaan terhadap orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah. Wa la mu'adatun lis-salihin min awliya'illah. Dan bukan juga merupakan bentuk permusuhan kepada orang-orang yang saleh yang mereka termasuk dari wali-wali Allah. فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ. Karena ada sebagian manusia, syaitan menghiasi mereka dalam hal melakukan ibadah kepada selain Allah. فَيَدْعُونَ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى. Sehingga mereka berdoa dan beribadah kepada selain Allah. مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Dari kalangan para nabi, para wali dan orang-orang yang saleh. وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Dan mereka beristighazah, meminta pertolongan kepada mereka dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu memberikan pertolongan dalam perkara tersebut kecuali Allah. فَإِذَا جَاءَ مَنْ يَنْصَحُهُمْ بِالْخَيْرِ وَيُوَجِّهُهُمْ. Maka apabila datang seseorang yang menasihati mereka dan menyampaikan bimbingan kepada mereka, qalu anta takrahu as-salihin wa tu'adihim. Maka mereka mengatakan, kamu membenci orang-orang saleh dan kamu memusuhi mereka. Subhanallahi al-'azim. Subhanallah, maha suci Allah yang maha agung. Wa hal anta takrahu Allah wa tu'adih lamma yughdab idza qila laka ad'u Allah wahdah. Apakah engkau termasuk orang yang membenci Allah ketika dikatakan kepadamu hendaknya engkau berdoa hanya kepada Allah semata? Wa yaquluna lak anta tantaqisu as-salihin wa tanqusu min aqdarihim. Dan mereka mengatakan kepadamu, kamu telah mengurangi kadar kemuliaan orang-orang yang saleh tersebut. Subhanallah, wa hal anta tantaqisu rabbal wa ha anta tantaqisu rabbal alamin. Maka dikatakan kepada mereka, subhanallah, apakah engkau juga? Subhanallah, dikatakan kepada mereka pula, apakah engkau telah mengurangi haknya Allah Rabbul Alamin? tatruku du'aahu wa tad'u ghairah. Ketika engkau meninggalkan untuk berdoa kepada Allah, lalu kamu justru berdoa kepada selainnya. Hattabun annahu la yasma'uka wa la yasma'u du'aak. Apakah engkau menyangka bahwa Allah itu tidak mendengarmu dan tidak mendengarkan doa yang kamu panjatkan? Kaifa wa qad qala ta'ala. Bagaimana mungkin Allah tidak mendengarkan sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i ila da'an. Allah telah menyatakan yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat dari mereka. Aku mengabulkan doa seorang hamba ketika ia berdoa kepadaku. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari melakukan ibadah kepadaku, mereka akan memasuki jahannam dalam keadaan hina. Qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu at-Tirmidzi 'an Nu'man ibn Bashir. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Thumma qara'a hadhihi al-ayah min surah Ghafir. Lalu kemudian beliau membaca ayat yang terdapat di dalam surah Ghafir ini. Aw tadhunnu annahu la yasma'u? Apakah engkau menyangka bahwa Allah tidak mendengarkanmu? Wa was-sami'ul basir. Dalam keadaan Allah itu As-Sami' al-Basir, Maha melihat dan Maha mendengar. Qala Allah Ta'ala qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Allah Azza wa Jal telah mendengarkan ucapan seorang wanita yang datang mengadu kepadamu dan mendebatimu dalam perkara ucapan suaminya kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha mendengar dan Maha melihat. Qalat Ummul Mu'minin Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha. Berkata Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, "Alladhi tawalla Allahu ad-difa'a 'anha wa bayana bara'atiha fil Qur'an al-Karim." Yaitu dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melakukan pembelaan terhadapnya, terhadap Aisyah, di dalam Al-Qur'anul Karim. "Fi ayatin min surati An-Nur yaqra'uha an-nasu yaqra'uha al-muslimun ila an yurfa'a al-Qur'an min al-ardh 'inda qiyam al-qiyamah." Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat dari surah Al-Mu'minun di mana manusia membacanya, dan kaum muslimin mereka senantiasa membacanya hingga kemudian ayat tersebut akan diangkat pada hari kiamat kelak. Qalat subhanalladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Maha suci Allah yang Maha luas pendengarannya. Innaha tukhatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la yakhfa 'alayya ba'du hadithiha wa kalamiha. Di mana wanita yang datang kepada Nabi tersebut berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersamarkan olehku dari sebagian apa yang disampaikannya kepada Rasulullah. Wallahu sami'a kalam al-mar'ati ma'a nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa anzala al-wahya bi jawab salihah. Dalam keadaan Allah Azza wa Jal mendengarkan ucapan wanita tersebut ketika berdialog bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah menurunkan wahyu dari dari atas langit, dari atas langit yang tujuh, untuk menerangkan tentang jawaban terhadap pengaduan wanita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad yatakallam rajulan, terkadang ada dua orang yang berbicara. Bijiwarihima rajulun la yasma'u hadithahuma, dalam keadaan di sampingnya ada seseorang yang dia tidak mendengarkan percakapan kedua orang tersebut. Allahu yasma'uhuma, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan percakapan mereka berdua. Ashaddu min dhalika wa ablagh, dan yang lebih parah dari itu semua. Qad tatakallamu anta bikalamin fi nafsika lam tanfiq bihi, terkadang kamu sendiri itu menyampaikan atau mengucapkan sesuatu di dalam diri kamu, di dalam jiwamu, yang engkau belum mengeluarkannya dan belum mengucapkannya. Allahu ya'lamu ma fi nafsik ya'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dirimu itu. Wa idha takallamta yasma'uk, dan apabila engkau mengucapkannya, Allah mendengarkannya. Faraqibullaha ta'ala, maka hendaknya kalian merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yasma'u minkum fi khalawatikum wa ijtima'ikum illa khaira, maka jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan dari kalian, baik dalam kondisi sendirian atau di khalayak ramai, kecuali kebaikan. Idza limadha tad'u ghayra Allah, jadi mengapa engkau harus berdoa kepada selain Allah? Atadhunnu anna Allah 'ajiz 'an tahqiqi talabik 'ala Allah, apakah engkau menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla lemah dan tidak mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi permintaanmu? Atadhunnu anna Allah mithla fid dunya yahtaju ila man yuballighuhu hajatan nas, apakah engkau menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berstatus sebagai penguasa-penguasa yang ada di dunia, di mana mereka membutuhkan ada orang-orang yang menyampaikan kepada mereka apa yang menjadi keperluan masyarakat dan rakyatnya? Anta ma'arafta Allah haqqa, jika demikian engkau berarti tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Walaqad sa'a dhannuka bi rabbil alamin, dan sungguh telah buruk persangkaanmu terhadap Rabbul Alamin. Badir bit taubah, tub ila Allah, maka hendaknya engkau bersegera bertobat kepada Allah. Min du'a'i ghairi Allah, dari berdoa kepada selain Allah. Wal istighatha bi ghairi Allah, dan beristighatha memohon pertolongan kepada selain Allah. Wal dhabhi li ghairi Allah, dan dari menyembelih untuk selain Allah. Fa innal amra khatir, karena sesungguhnya perkara ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Wa hadha alladhi taf'aluhu ashaddu 'alayka min jami'i dhunub fid dunya wal akhirah, dan apa yang kamu lakukan ini itu lebih berat bagimu dari seluruh dosa-dosa yang kamu lakukan, yang itu akibatnya lebih berat di dunia dan di akhirat. Fal amru jiddu khatir, maka perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya. Poin, hati-hati. Baik. Qala Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, Allah Azza wa Jalla berfirman sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Adhan? Adhan? Wahid dakika. Wahid dakika. أنا أخذ أنا أخذ أضع وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر عددا من الأنبياء الكرام Allah Azza wa Jal berfirman setelah menyebutkan beberapa dari para nabi yang mulia. لَإِنْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya, kalau mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan terhapus dari mereka apa yang telah pernah mereka amalkan. Waqala ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Azza wa Jal juga berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khitaban wa tahdidun lil ummah, dan itu adalah merupakan bentuk ancaman bagi umat ini. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, yang artinya apabila engkau menyekutukan Allah maka pasti terhapus seluruh amalan-amalanmu dan engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. إِذًا فَالْمَعْنَى الْأَوَّلِ لِقَوْلِهِ إِلَى أَنْ يَعْرِفُ اللَّهِ, jika demikian maka makna yang pertama dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis, hingga mereka mengenal Allah, kama dallat alaihi riwayatan ukhrayan, sebagaimana yang telah ditunjukkan pada dua riwayat yang lain, huwa ma'rifatuhu bitauhidihi fi ibadatihi, yaitu yang dimaksud adalah mengenal Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya, wa annahu almustahiq lil ibadati wahdah, dan bahwasanya Allah dialah yang berhak untuk disembah. لتفرده تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة, disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersendiri dalam hal menciptakan, dalam hal memberi rezeki, dalam hal menghidupkan dan mematikan. وأن عبادة غيره باطلة, dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan bentuk ibadah yang batil, mujibatun li habutil amal, yang menyebabkan terhapusnya amalan-amalan, wa mujibatun li dukhulin nari wal khuludi fi, dan menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya, wa adami maghfiratillahi lah, dan tidak diampuninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alaina al-hadar min dhalik ibadallah, maka wajib bagi kita berhati-hati dari perkara tersebut wahai hamba-hamba Allah. Wa amma al-ma'rifah al-thaniyah, adapun al-ma'rifah jenis yang kedua, fa ba'da al-adhan insyaallah, setelah adhan insyaallah. Al-ma'rifah al-thaniyah, al-ma'rifah jenis yang kedua, ma'rifatullahi ta'ala bi-asma'ihi wa sifatih, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa hiya min adillati al-ma'rifah al-ula, dan ini termasuk di antara dalil untuk mengenal jenis yang pertama. Wa min asbab quwwatiha, dan termasuk di antara sebab yang menguatkan ma'rifah jenis yang pertama. Kama dzakarna bismihi ta'ala as-sami', sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa di antara nama Allah adalah as-sami', yaitu maha mendengar. Wa sifati as-sam', dan menunjukkan sifat mendengar bagi Allah. Fata'ammalu fil ayati as-sabiqah, maka perhatikanlah pada ayat yang telah lalu. Qawlahu qad sami'a wallahu yasma'u innallaha sami'un 3 marratin fi ayatin wahidah, yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad sami'a, sungguh Allah telah mendengarkan, wallahu yasma'u, dan Allah mendengarkan, kemudian di akhir ayat disebutkan innallaha sami'un, sesungguhnya Allah maha mendengar, disebutkan 3 kali tentang sifat mendengar pada 1 ayat. Hatta qala ba'du ulama'il kalam, sehingga berkata sebagian para ulama al-kalam, wa huwa Abu Bakr al-Baqillani, yaitu seorang yang bernama Abu Bakr al-Baqillani, inda hadhihi al-aya min surah al-Mujadilah, ketika menyebutkan ayat ini yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah, هذه أقوى حجة على أصحابنا في إثبات الصفات. Maka ini adalah merupakan hujjah yang paling kuat bagi para sahabat kami dalam menetapkan sifat mendengar bagi Allah. ويقصد بأصحابه أي المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. Dan yang dia maksudkan dengan para sahabatnya yaitu para penganut ahlu kalam atau para ilmu kalam dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'arrafa ila khalqihi bi asma'i wa sifatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada makhluknya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Liya'rifuhu wa ya'buduhu. Agar kemudian para hamba itu mengenal Allah dan beribadah hanya kepadanya. Wa yuhibbuhu. Dan agar mereka mencintainya. فَإِنَّ مَنْ آمَنَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ حَقًّا أَحَبَّهُ. Karena barang siapa yang beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia mencintai Allah. فَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya tidak ada satu pun yang menyerupai Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Idza qara'ta al-Qur'an al-Karim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an al-Karim, i'rif minhu sifat Rabbik. Maka kenalilah darinya sifat-sifat Rabbmu. I'rif min al-Qur'an asma' Allah. Kenalilah dari Al-Qur'an al-Karim nama-nama Allah. Tadabbar dzalik. Lalu engkau mentadabburinya. وهكذا إذا قرأت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Demikian pula halnya apabila engkau membaca hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. فتقرأ مثلا. Misalnya engkau membaca. في ستة مواضع قوله تعالى ثم استوى على العرش. Yang disebutkan pada tujuh ayat firman Allah subhanahu wa taala. ثم استوى على الأرش. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasnya. أي على وارتفع. Yang dimaksud istiwa adalah yang maha tinggi dan terangkat. كما جاء تفسيره عن السلف بالاتفاق. Sebagaimana yang telah datang penafsiran demikian dari para ulama ussalaf berdasarkan kesepakatan. وقال في الموضع السابع. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang ketujuh. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Ar-Rahman di atas arasy beristiwa. Qila li 'Abdillah ibn al-Mubarak al-Imam al-Mashhur. Dikatakan kepada Abdullah ibn al-Mubarak, beliau adalah seorang imam yang masyhur. كيف نعرف ربنا؟ Bagaimana cara kita mengenal ربنا, mengenal Allah? هذا سؤال عن المعرفة. Maka ini adalah sebuah pertanyaan yang berkaitan tentang mengenal Allah. قال نعرفه أنه عال على خلقه مستوى على عرشه. Maka beliau menjawab, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi dan istiwa, yaitu tinggi di atas arasy-Nya. فَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ. Maka kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi di atas arasy-Nya. وَحَرَامٌ أَن نَتَكَلَّمَ عَنْ كَيْفِيَّةِ. Dan diharamkan untuk kita membicarakan tentang bagaimana istiwa-Nya Allah. فَلَا يَعْلَمُ كَيْفَ اسْتَوَى إِلَّا هُوَ. Maka tidak ada yang mengetahui bagaimana istiwa-Nya Allah kecuali Dia. وَهَذَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمَةُ فِي جَمِيعِ صِفَاتِ اللَّهِ. Dan ini wahai muslim dan muslimah, yang demikian pula kita menyikapi seluruh sifat-sifat Allah. فالله أخبرنا بصفاته فيجب الإيمان بها. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitakan kepada kita tentang sifat-sifatnya sehingga wajib bagi kita untuk mengimaninya. والله لم يخبرنا عن كيفية صفاته فلا يجوز أن نتدخل في كيفيتها. Maka Allah Subhanahu wa Taala tidak memberitakan kepada kita tentang bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut, sehingga tidak diperbolehkan sama sekali kita masuk untuk berupaya mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala itu. Allah akhbarana bi syai'in wa khabba'a 'anna wa akhfa 'anna kayfiyyah sifatih. Allah Subhanahu wa Taala telah memberitakan kepada kita sesuatu dan Allah menyembunyikan dari kita tentang bagaimana hakikat dari sesuatu itu. فنؤمن بما أخبرنا ونمسك عما أخفى عنا. Maka kewajiban kita adalah beriman terhadap apa saja yang Allah beritakan kepada kita, dan yang wajib bagi kita menahan diri dari hal-hal yang Allah tidak memberitakannya kepada kita. كان الإمام مالك بن أنس في المسجد النبوي في حلقة درس. Dahulu pernah Imam Malik bin Anas di Masjid Nabawi ketika beliau berada di satu halaqah pelajarannya. Faja'a rajulun faqal ya Malik. Maka ada seorang lelaki datang dan bertanya, wahai Malik. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bagaimana istiwanya Allah itu? فأطرق مالك برأسه. Maka Al-Imam Malik menundukkan kepalanya. تعظيما لله. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. وتصبب منه العرق الكثير. Dan mengalir dari beliau keringat yang banyak. إجلالا وخوفا من الله. Sebagai bentuk pengagungan dan rasa takutnya kepada Allah. ثم رفع رأسه إلى الرجل فقال. Lalu kemudian beliau mengangkat kepalanya dan melihat kepada orang tersebut dan berkata, Al-istiwa ma'lum, ay ma'rufun ma'na. Istiwa itu telah diketahui maknanya secara bahasa dalam bahasa Arab. Wal-imanu bihi wajib. Dan beriman kepadanya merupakan perkara yang wajib. Wal-kayfu majhul, ay majhul anna nahnu. Dan bagaimananya adalah sesuatu yang majhul yang kita tidak mengetahuinya. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya istiwa tersebut adalah perkara bid'ah. Wala araka illa mubtadi'a. Dan aku tidak melihatmu kecuali salah seorang dari ahlul bid'ah. Wa amara syurtatal masjid bi ikhrajihi min halaqatihi. Lalu kemudian beliau memerintahkan kepada polisi yang ada di masjid itu untuk mengeluarkannya. Limadha as-su'alu bid'ah? Mengapa bertanya tentang hal tersebut termasuk bid'ah? An kayfiyyat as-sifat? Yaitu bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu. Li'anna ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam amanu biha wa lam yas'alu an kayfiyyatiha. Sebab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka beriman kepada sifat-sifat itu dan mereka tidak bertanya tentang bagaimananya. Was'alu an kayfiyyatiha min at-tanattu'i wat-takalluf. Dan bertanya tentang bagaimana sifat-sifat itu termasuk bentuk berlebih-lebihan dan memaksa-maksakan diri. Takalluf ma laysa lana bihi ilm. Dia memaksakan diri tentang sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmu tentangnya. Wa la yumkin an nasila ilayh. Dan kita tidak akan mungkin sampai kepada ilmunya. Li'anna Allah fid dunya akhfa 'anna dhalik. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia ini menyembunyikan ilmu tersebut dari kita. Idzan na'rifu rabbana bi annahu 'alim 'ala khalqihi mustawin 'ala 'arsyi. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa Allah itu Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya dan Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Imam mujma'un ala jalalatihi wa imamati fil ilm wal din. Beliau adalah seorang imam yang telah disepakati tentang kemuliaan beliau, demikian pula keimamahan beliau di dalam agama ini. Fa huwa qabla al-Imam Ahmad ibn Hanbal. beliau sebelum Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qabla Ibn Taymiyyah wa qabla Ibn Abdul Wahhab. Dan juga sebelum beliau hidup sebelum Ibn Taymiyyah dan sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya'ni la yumkin an taqul Wahhabi aw Taymi. Yaitu tidak mungkin engkau mengatakan bahwa Abdullah bin Mubarak ini seorang berpaham Wahhabi atau Taymiyyah. Wa huwa yaqul na'rifu rabbana bi annahu 'alin 'ala khalqihi mustawin 'ala 'arshi. Wafatuhu 'ala aktsari taqdir 'am 181 lil hijrah. Wafatnya beliau ada yang menyebutkan pada tahun 181 Hijriah. Ahmad bin Hanbal tuwfiya ba'da 'am 242. Adapun Al-Imam Ahmad, beliau wafat setelahnya pada tahun 242. Wa Ahmad bin Taymiyyah al-Imam tuwfiya ba'da 'am 728. Adapun Al-Imam Ahmad, yaitu Ibn Taymiyyah, beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Amma al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab fa ba'da bin al-Mubarak bima yaqrab min 1000 'am. Adapun wafatnya Muhammad bin Abdul Wahhab, maka itu hidup setelah Ibn Mubarak kurang lebih 1000 tahun setelahnya. Tuwfiya 'am 1116 min al-Hijrah. Di mana beliau wafat pada tahun 1116 Hijriah. Lakin haula'i al-a'immah madu wa kanu 'ala 'aqidati as-salaf alladziina sabaquhum. Akan tetapi para imam-imam ini mereka berjalan di atas aqidah as-salaf mengikuti imam-imam sebelumnya. Fal 'aqidah 'aqidatu as-salaf 'aqidah salafiyyah. Maka aqidatu as-salaf aqidah salafiyyah, aqidah generasi terdahulu. Ma hiya aqidah hanbaliyah faqat aw aqidah taymiyyah aw aqidah wahhabiyyah. Jadi ini bukan merupakan aqidah yang datang dari Imam Ahmad saja sehingga disebut aqidah hanbaliyah atau disebut aqidah taymiyyah penisbatan kepada Ibn Taymiyyah atau aqidah Muhammad bin Abdul Wahhab sehingga disebut wahhabiyyah. Wa hadha al-imam al-Auza'i imam ahli Syam fi waqtih. Maka demikian pula Al-Imam Auza'i, imamnya penduduk Syam di zamannya. Yaqulu rahimahullah, kunna naqulu wattabi'una mutawafirun. Beliau mengatakan, kami mengatakan ketika itu, sementara kaum tabi'in mereka masih banyak yang hidup. Fahuwa min atba'it tabi'in. Beliau termasuk dari kalangan tabi'in. وتوفي عام 158 للهجرة. Di mana beliau wafat pada tahun 158 Hijriah. أي بعد موت أبي حنيفة رحمه الله بثمان سنوات. Yaitu setelah meninggalnya Abu Hanifah 8 tahun berikutnya. يقول الأوزاعي كنا نقول والتابعون متوافرون يعني كثيرون موجودون. Kami dahulu mengatakan dalam keadaan kaum atau para tabi'in mereka masih banyak yang hidup ketika itu. Allahu fawqa samawatihi mustawin 'ala 'arsyih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit-langit dan beristiwa atau tinggi di atas 'arsy-Nya. Fa huwa yanqulu ijma' at-tabi'in 'ala hadhihi al-'aqidah. Maka beliau menukilkan kesepakatan kaum tabi'in di atas aqidah ini. Wa ijma' at-tabi'un 'alayha li'annaha ijma' as-sahabah. Dan kaum tabi'in mereka bersepakat di atas keyakinan ini karena ini juga merupakan kesepakatan para sahabat. Wa ijma' as-sahabatu 'alayha li'annaha dalilaha min al-Qur'an was-sunnati wal-fitrah. Dan para sahabat mereka pun bersepakat di atas keyakinan ini karena dalilnya datang dari Al-Qur'an dan dari sunnah dan juga dari fitrah. Wal 'aql sahih. Kemudian pula berdasarkan akal sehat. Anna Allah 'alim 'ala khalqihi fawqa khalqihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. وأجمع الصحابة على ما دل عليه القرآن والسنة أنه تعالى مستوى على عرشه. Dan sepakat para sahabat berdasarkan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa dan maha tinggi di atas arasnya. Fa'aqidatu salaf hiya aqidatu Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Maka aqidatu salaf adalah merupakan aqidah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. وليست عقيدة لمتكلم أو عالم. Dan bukanlah akidah yang hanya dimiliki oleh ahlul kalam atau seorang alim tertentu. ومن صفات الله التي تؤمن بها وتعرف ربك بها. Dan termasuk di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib engkau imani dan engkau mengenal Allah dengannya. Sifatul rahmah. Yaitu sifat rahmat. قال تعالى في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى بالفرمان dalam surah Al-Fatiha الرحمن الرحيم. قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. Dan Allah عز وجل juga berfirman yang artinya wahai رب kami sungguh luas rahmatmu dan ilmu. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan rahmatku mencakup segala sesuatu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis sebuah kitab dan itu berada di sisinya di atas arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemarahanku. Fatu'min bisifati rahmati lillah. Maka engkau beriman tentang sifat rahmat, sifat kasih sayang bagi Allah. Wa min asma'ihi ar-Rahman ar-Rahim. Dan termasuk di antara nama-nama Allah adalah ar-Rahman dan ar-Rahim. Wa tad'u Allah bi asma'ihi al-husna. Dan engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-asma'ul husna yang dimilikinya. فَتَدْعُوا بِالْإِسْمِ الْمُنَاسِبِ لِحَاجَتِهِ. Maka engkau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama yang sesuai dengan hajat dan keperluanmu. مِثِلْ يَا رَحْمَنْ يَا رَحِيمْ إِرْحَمْنِي. Seperti ketika engkau berdoa, engkau mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah aku. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Allah, Ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki, berikanlah kepadaku rezeki. Ya Allah, Ya Alim, alimni. Ya Allah, Ya Alim, yang maha berilmu, ajarkanlah kepadaku ilmu. Ya Allah, Ya Ghafur, ighfirli. Ya Allah, yang maha pengampun, ampunilah aku. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. الله عز وجل بالفرمان له الله سبحانه وتعالى memiliki الأسماء الحسنى maka berdoa lah engkau dengannya. وتعمل بالأسباب التي تنال بها رحمة الله. Dan engkau melakukan sebab-sebab yang dengannya engkau bisa meraih rahmat Allah. ومن ذلك أن ترحم الناس. Dan termasuk di antaranya adalah engkau merahmati manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamhum aw yarhamuhum ar-rahman. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang memiliki sifat rahmat mereka dirahmati oleh ar-rahman. Irhamu man fil ardh يرحمكم من في السماء. Rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan dirahmati oleh Zat yang ada di atas langit. هذا الحديث مسمى عند العلماء المحدثين المسلسل بالأولية. Hadis ini disebut di kalangan para ahli hadis dengan sebutan hadis yang berantai yang disebutkan padanya al-awwaliyah. أي أن كل شيخ يقول حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه. Mengapa disebut al-awwaliyah? Karena setiap perawi ketika meriwayatkan hadis ini dari gurunya, dia mengatakan telah memberitakan kepadaku Syekh Fulan, dan ini adalah hadis yang pertama yang dia beritakan kepadaku tentangnya. Min hadzal 'asri ila Sufyan bin Uyainah. Dari masa ini sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Fa hadzal hadits qad sami'nahu min 'adadin min syuyukhina 'ala syart al-awwaliyah. Dan hadis ini kami telah mendengarkan langsung dari guru-guru kami dengan syarat setiap murid tersebut mengatakan ini adalah hadis yang pertama yang aku diberitakan dengannya. Ila Sufyan bin Uyainah. Sampai kepada Sufyan bin Uyainah. An Abi Qabus an Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Abu Qabus dari Abdullah bin Amr bin Al-As. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ard yarhamkum aw yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang yang ada di muka bumi, kalian akan dirahmati oleh Zat yang ada di atas langit. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki sifat rahmat, mereka dirahmati Allah Ar-Rahman. Qala sallallahu alaihi wasallam, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan seekor kambing, apabila engkau merahmatinya, engkau akan dirahmati Allah. Wadakarallahu fi surat al-A'raf jumlatan minal asbab linailir rahmah. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-A'raf beberapa kondisi untuk mendapatkan, untuk yang menyebut yang itu adalah merupakan sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat. Faqala wa rahmati wasi'at kull shay'. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna. Maka aku akan menuliskannya untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa. Ila akhir ayat. Dan seterusnya dari ayat yang disebutkan. Fataqra'u al-Qur'an wal-hadith. Maka engkau membaca Al-Quran dan hadith. Watanzur asbaba al-husul ala rahmatillah. Dan engkau melihat sebab-sebab untuk meraih rahmat dari Allah. Min al-imani wa ita'i zakati wa tiba'i nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa iman, menunaikan zakat dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatil khalq, dan senantiasa mengasihi para makhluk. Wa ahaqqun nas bi rahmatik qarabatuk, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan rahmat darimu adalah kerabatmu. Minal walidain waz-zawja wal aulad, dari orang-orang tuamu, demikian pula dari anak-anakmu dan istri-istrimu. وهكذا من صفات الله عز وجل التي تعرفه بها محبة المحبة. Demikian pula termasuk di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya kamu mengenal Allah adalah sifat al-mahabbah. فالله يحب ويحبه أولياؤه. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan para walinya juga mencintainya. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله سبحانه وتعالى berfirman yang artinya bahwa Allah Azza wa Jalla mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dan Allah سبحانه وتعالى juga berfirman yang artinya sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat dan hamba-hambanya yang senantiasa menyucikan diri-diri mereka. Qala ta'ala inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya sesungguhnya Allah cinta kepada mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbaris. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan kepadanya dengan peperangan. في رواية فقد بارزني بالمحاربة. Dan disebutkan dalam satu riwayat bahwa dia telah menantang aku untuk berperang melawannya. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Dan senantiasa hambaku tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبته. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepadaku dan kepada kalian untuk senantiasa cinta kepada Allah. Wa a'zamu sababin an yuhibbaka Allah ba'da tauhidihi. Dan sebab yang paling besar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu setelah mentauhidkan Allah, mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba' sunnatih, adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaknya kalian mengikuti aku, niscaya Allah cinta kepada kalian. Fanzur fima amarak Allah fa'ti bih. Maka hendaknya kalian memperhatikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, lalu kemudian engkau melakukannya. Wa fil ayatil mutaqaddima wal hadis, dan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah lalu, bayanu ba'dil a'mal allati yuhibbuha Allah, menjelaskan tentang sebagian amalan-amalan yang dicintai Allah. Wa takunu sababan li husulika ala mahabbatillah, dan hal itu menjadi sebab engkau akan meraih kecintaan Allah kepadamu. Ayuridun salat al-Syeikh al-Awwal al-Syeikh al-Thani al-An al-Khurujun bil-Asa al-An salat. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.